من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan kali ini dan mungkin ya beberapa pertemuan yang akan datang, saya ambilkan dari kitab Mulakhas Fikhi di bab atau kitab At-Talaq. Nah, dari ya kitab Syekh Shalih Al-Fauzan Mulakhas Al-Fikhi. Babun fi ahkam at-talaq, bab tentang hukum-hukum talak. Qala rahimallahu, qala hafizahullah, at-talaqu fil lughati at-takhliyah yuqalu talaqatin naqatu idha sarahat haythu sya'at, wa ma'nahu syar'an halun halu qaidin nikahi aw ba'dihi. Talak secara bahasa, ya, talak secara bahasa artinya at-takhliyah, melepaskan. Yuqal, dikatakan dalam bahasa Arab, talaqatin naqah, unta itu talak, artinya kalau dia sarahat, menggembala kemana saja dia mau, lepas. Pemanahu syara'an, secara syariat, dalam istilah agama, talak itu halu qaidin nikahi au ba'dihi, melepas ikatan pernikahan atau sebagiannya. Halu qaidin nikah au ba'dihi. Amma hukmuhu, adapun hukumnya. Nah, hukum daripada talak itu sama dengan hukum pernikahan. Maksudnya, yakhtalifu bi ikhtilafi adh-dhurufi wal ahwal, berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan, situasi. Taratan yakunu mubahan, kadang-kadang hukumnya mubah. Wa taratan yakunu makruhan, kadang-kadang hukumnya makruh. Wa taratan yakunu mustahabban, kadang-kadang hukumnya sunnah. Wa taratan yakunu wajiban, kadang-kadang hukumnya wajib. Wa taratan yakunu harama, kadang-kadang hukumnya haram. Fatati alaihi al-ahkamul khamsah. Ya, Rasulullah mengatakan, maka dalam masalah talak ini ada 5 hukum. Dilihat kepada keadaan. Nah, beliau jelaskan, fayakunu mubahan idha ihtaja ilaihi zawju lisu'i khuluqil mar'ah wa tadarruri biha. Nah, ma'a adami husulil gharadi minal zawaji ma'al baqai alaih. Talak itu menjadi mubah. Ya, talak mubah apabila itu memang diperlukan oleh seorang suami. Ya, apabila dibutuhkan oleh seorang suami. Sebabnya karena istrinya akhlaknya jelek dan sangat merugikan dia. Nah, Ditambah lagi ada muhsulil gharadi minaz zawaj, tidak akan didapatkan maksud dan tujuan dari pernikahan kalau tetap bersama wanita tersebut. Nah, ini mubah, ya. Apabila zauj membutuhkan, disebabkan karena akhlak istri yang jelek dan sangat merugikan, serta tidak bisa didapatkan, tidak terwujud maksud daripada pernikahan. Pernikahan orang ingin mendapatkan ketenangan bersama wanita yang jelek, akhlaknya, lisannya, na'udzubillah, mungkin ya tidak didapatkan ketenangan tersebut. Apalagi ditambah lagi si wanita tidak bisa melahirkan anak. Tidak ada, tidak bisa didapatkan maksud daripada an-nikah. Dalam keadaan seperti itu mubah. Wa yukrahu talak idza kana li ghairi hajah. Dan talak dimakruhkan apabila li ghairi hajah, apabila tidak ada hajatnya, tidak ada kepentingannya. Biangkanat haluz zaujaini mustaqimatan. Nah, bahwasannya keadaan dari suami istri itu baik-baik saja. Istrinya juga istri yang salihah, yang baik akhlaknya, taat kepada suaminya misalnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dimakruhkan talak. Bahkan kata Syekh Shalih, inda ba'dil a'immah yahrumu fi hadhil hal. Bahkan, sebagian imam mengharamkan talak yang seperti ini. Tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan. Warrajih annahu mubahun ma'al karah. Namun pendapat yang kuat adalah bahwa keadaan seperti itu talaknya mubah namun makruh. Lihadithi Abu Abdul Halal ilallahi at-talaq, rawahu Abu Dawud wa Ibn Majah, berdasar kepada hadis, namun hadisnya fihi maqal, ya. Dalam hadis dikatakan Abu Abdul Halal ilallahi at-talaq, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ibn Majah rahimahumullahu taala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Umar. Namun di sini Syekh Shalih menguatkan rijaluhu thiqat, ya, perawinya rawi-rawi yang thiqah. Baik. Fasamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadzal hadits halalan ma'a kaunihi maghdhuban 'inda Allah. Talak dalam keadaan ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hal yang halal, meskipun dia dibenci, dikatakan abghadul halal, perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. Fadalla ala karahatihi fitilkal hal, itu menunjukkan dimakruhkannya talak itu dalam keadaan seperti itu meskipun diperbolehkan. Wajhu karahatihi, ya, kenapa dimakruhkan? Anna fihi izalatul lin nikahi al-mustamili ala al-masalihil matlubati syar'an. Karena ketika ditalak berarti menghilangkan pernikahan. Ya, namanya talak menghilangkan pernikahan, padahal pernikahan yang dimaksud, yang terjadi, mendatangkan maslahat-maslahat yang diinginkan dari pernikahan tersebut. Ya, mendatangkan anak, menyebabkan ketenangan. Ya, ada bantu, bisa membantu mengurusi rumah dan sebagainya, dari maqasid syar'iyah dari dihalalkannya an-nikah. Ini keadaan yang kedua, talak dimakruhkan ketika tidak ada hajat, padahal suaminya, istrinya juga orang-orang yang baik, sama-sama baik. Baik. wa yustahabbu at-talaqu fi halil hajati ilayhi bihaitsu yakunu fil baqa'i 'ala az-zawjiyyati dararun 'ala az-zawjah kama fi hali shiqaqi bainahuma bainaha wa bain az-zawj wa fi hali karahatiha lahu. Naam. Dan talak itu dianjurkan, disunnahkan ketika diperlukan. Naam. Ketika diperlukan. Namun yang perlu pada keadaan ketiga ini adalah istri. Ya, yang memerlukan, yang membutuhkan talak di sini adalah istri. Yaitu dikatakan ketika istri mendapatkan madarat kalau tetap hidup dalam dalam keadaan menjadi istri bagi suaminya. Bagaimana? Ada percekcokan di antara dia dengan suaminya. Kemudian juga telah banyak bukti bahwa suaminya benci kepadanya. Ya, benci kepadanya. Nah, maka tetapnya dua orang itu dalam hubungan suami istri itu membawa madarat bagi az-zawjah. Ya, membawa madarat bagi az-zawjah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la darara wa la dirar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam kaidah hadis kaidah umum, la darara wa la dirar, tidak boleh merugikan diri sendiri dan orang lain. Kalau memang si suami itu benci, tidak suka kepada istrinya, padahal istrinya baik, ya. Nah, kemudian ada percecokan, maka di situ yustahabbu, dianjurkan untuk ditalak saja. Supaya dia, wanita itu, kemudian lepas, apakah kemudian mandiri, atau kemudian ya dia nanti dapat dinikahi oleh orang lain. Nah, yang tentunya ketika dia akan dinikahi oleh orang lain, tentunya harapannya juga menjadi lebih baik. Tentunya demikian. Nah, ini dianjurkan. Ya, yustahabbu at-talaq. Mubah, kemudian makruh, kemudian sunnah. Yang keempat, yajib, wajib. Nah, yajib talaqu ala zauj, diwajibkan suami untuk mentalak istrinya. Idza kanat az-zawjatu ghayra mustaqimatin fi diniha. Nah, yaitu apabila si istri orang yang tidak lurus, tidak baik, tidak tegak agamanya. Nah, kama idza kanat tatruku shalah au tuakhiraha an waqtiha wa lam tastati taqwimaha. Walam yastati taqwima. Seperti misalnya wanita itu, istri tersebut suka meninggalkan sholat atau mengakhirkan dari waktunya, sementara si suami sudah memberi nasihat tidak bisa meluruskannya. Nah, aw kanat ghayra nazihatin fi irdiha, atau dia wanita yang tidak bersih dalam kehormatannya. Ya, wanita yang tidak cukup dengan suaminya. Ya, dan sekarang banyak ya perkara-perkara yang mengarah kepada bahaya. Nah, Facebook, Twitter, WA dan lain-lainnya, hati-hati. Jam 2 malam, enam, ibu-ibu WA-an apa atau Facebook-an, Twitter-an. Nah, ya kalau sama-sama wanita mungkin masih ya. Tapi kalau sudah Nah, belok garisnya ya ke arah yang lain. Nah, maka di situ harus diingatkan. Ya. Fa yajibu alaihi talaquha bi tilkal hali ala ashahil qaulain. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, maka diwajibkan bagi suami dalam keadaan seperti itu, yaitu apa? Keadaan istrinya tidak memperhatikan agama, tidak memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau diluruskan. Ini dalam keadaan seperti itu wajib bagi suami untuk mentalaknya, kata Syekh Shalih, ala ashahil qaulain, menurut pendapat yang paling sahih dari dua pendapat. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, idza kanatil mar'atu tazni lam yakun lahu ayyumsikaha ala tilkal hali bal yufariquha wa illa kana dayyutha. Apabila si wanita berzina, ya, maka tidak boleh bagi suami untuk yumsikha, ayyumsikha, untuk tetap menahannya, menjadikan istrinya dalam keadaan seperti itu. Bal yufariqha, bahkan dia harus memisahkannya. Wa illa, kalau tidak, kalau dia tidak mau memisahkannya, yakunu dayyuthan, dia menjadi seorang dayyuth. Dayyuth yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, yaitu orang laki-laki yang membiarkan fahisyah, kekejian, dosa besar, yaitu perzinaan terjadi di rumah tangganya. Nah, wakadha idza kana az-zawju ghayra mustaqimin fi dinihi, demikian juga apabila si suami tidak baik agamanya, wajib ala zaujati talabu talaqi minhu au mufaraqatihi bi khul'in wa fidyatin wa la tabqa ma'ahu wa huwa mudayyi'un lidini. Ya, demikian juga apabila si suami tidak baik agamanya, maka wajib bagi istri untuk meminta talak kepada suaminya. Atau kalau dia tidak mau mentalak, dia memisahkan diri dengan khulu', ya, dan menebus, mengembalikan mahar. Wala tabqa ma'ahu wa huwa mudayyi'un lidini. Nah, dan tidak boleh dia tetap menjadi istrinya dalam keadaan orang itu menyia-nyiakan agamanya. Nah, ya, menyia-nyiakan agamanya. Baik, wa kadza yajibu 'ala az-zawji at-talaqa idza ala min zawjatihi bi an halafa 'ala tarki wathiha wa madat 'alayhi arba'atu ashhur wa aba ayyata'aha wa yukaffiru an yaminihi bal istamarra 'ala al-imtina'i an wathiha fa hina idzin fa innahu hina idzin yajibu 'alayhi talaquha wa yujbaru 'alayhi. Demikian juga diwajibkan bagi suami untuk mentalak istrinya apabila telah terjadi ilah. Apa ilah? Seorang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dan sampai berjalan 4 bulan suaminya tidak mau rujuk, ya, tidak mau membayar kafarah dari sumpahnya, dia terus tidak mau menggauli istrinya, maka pada saat itu wajib bagi suami untuk mentalaknya. Wa yujbaru alaih, bahkan qadhi, jaksa, memaksanya harus ditalak, ya, harus ditalak. Jadi sebab wajibnya talak di sini 2, yaitu ketika salah satu dari suami atau istri orang yang tidak memperhatikan agama, bukan orang yang taat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami yang tidak taat, maka istri wajib minta cerai. Kalau tidak, khulu. Kalau si istri yang tidak baik agamanya, si suami tidak bisa, sudah ya berbagai nasihat disabari mungkin sampai beberapa bulan bahkan beberapa tahun mungkin ya, usaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara tidak bisa. Nah, dalam keadaan seperti itu suami harus mentalak, wajib mentalak istrinya. Kemudian sebab yang kedua, ketika terjadi ila, sumpah si suami, suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai 4 bulan. Berjalan demikian, maka qadhi memaksanya untuk mentalaknya sehingga kemudian si istri bebas, lepas dari ikatan pernikahan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Talaq, dalam surat Al-Baqarah 226 227. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Naam. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim, bagi lelaki suami-suami bapak-bapak ya, yang yu'luna min nisa'i, yang melakukan ilah bersumpah terhadap istri-istrinya untuk tidak menggauli, tarabbusu arba'ati asyhur, ada tenggang waktu 4 bulan. Ya, 4 bulan waktu yang cukup lama untuk berpikir. Nah, ya. Menimbang-nimbang manfaat dan madarat. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Kalau mereka kembali, suaminya mau kembali mencabut sumpahnya, membayar kafarah, fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, namun apabila mereka tetap berniat untuk mentalak, fa innallaha sami'un 'alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Mendengar ucapan-ucapan semua hambanya, alim, mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Siapa yang salah dalam kasus itu, siapa yang jelek, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ya, waktu 4 bulan tadi, kalau seandainya si istri misalnya yang menjadi sebab sampai terjadi sumpah ya dari si suami, semestinya dia minta maaf, memperbaiki perilakunya dan sebagainya. Nah, kalau si suami yang ya melakukan kesalahan juga, itu waktu 4 bulan, nah 120 hari ya. Nah, 100 hari lebih. Nah, itu adalah waktu yang cukup untuk berpikir, bermusyawarah, minta fatwa, minta petunjuk dan sebagainya. Ya. Nah. Baik. Ini keadaan yang keempat dari at-talaq, wajib. Wa yahrumu at-talaq 'ala az-zawj fi hali haydhi az-zawjati wa nifasiha wa fi tuhrin wa tawati'aha fihi wa lam yatabayyan hamluha. Wakadha idza talaqaha thalathan wa ya'ti bayanu hadha insyaallah. Nah. Dan diharamkan talak ya, diharamkan. Naam. At-talaq bagi suami fi hali haydiha, pada saat si istri sedang haid, wanifasiha, pada saat dia sedang nifas. Nah, yang nifas itu berarti habis melahirkan atau keguguran, ya. Nah, wa fi tuhrin wati'aha fihi, atau dalam keadaan suci Namun semasa suci itu sudah dia gauli istrinya. Walam yatabayyan hamluha. Nah, dan belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Nanti ada pembahasan tolak sunnah, tolak bid'ah. Nah, nanti yang talak sesuai dengan anjuran Nabi alaihi salatu wasalam, batasan-batasan beliau. Nah, itu dikatakan tolak sunnah. Kalau tidak sesuai, itu berarti talak bid'ah. Meskipun nanti talak bid'ah pun hitung satu. Ya, hitung satu. Tentunya ada khilaf di sana. Nah, wakadha idha talaqa salatan, demikian juga seorang suami yang langsung mentalak istrinya langsung tiga. Nanti itu ada pembahasan tersendiri. Talak langsung tiga. Ini ada pembahasan tersendiri. Ini diharamkan. Nah, tadi keadaan yang kedua makruh ya. Seandainya suaminya baik, istrinya baik, tidak ada hal yang menyebabkan talak. Namun ya, ditalak itu makruh. Abghadul halali ilallahi at-talaq. Sebagaimana disebut dalam biografi Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma, ya. Naam. Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu disebutkan dia itu mitlaq. Seorang yang suka sekali mentalak istrinya. Ya. Nikah sehari dua hari cerai, sehari dua hari cerai. Nah, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib bapaknya sendiri memberikan pengumuman kepada penduduk Kufah pada saat itu. Beliau sebagai Amirul Mukminin, ya, wahai kaum muslimin, jangan kalian nikahkan anak-anak perempuan kalian dengan Hasan. Dia itu orang yang suka mentalak. Nah, namun, ya, mereka malah menjawab Ali bin Abi Thalib, ya Amirul Mukminin, siapa yang tidak mau menjadi bagian keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Artinya dia ingin, mereka ingin, ya, Hasan menjadi menantu mereka meskipun dua hari ditalak, namun pernah menjadi mertuanya Al Hasan bin Ali. Nah, atau pernah istrinya, anaknya, ya, menjadi istri dari Al Hasan bin Ali, mereka bangga, mereka senang. Nah, artinya apa? Itu boleh, ya, tadi, meskipun makruh, ya. Nah, yang haram ini demikian, istri atau si wanita dalam keadaan haid, yang ketika haid tentunya kejiwaan dia pun juga berubah, ya. Nah, kejiwaan wanita ketika haid, berubah. Ya, semestinya para suami memaklumi hal tersebut. Mungkin omongannya, tingkahnya berbeda. Nah, itu karena ya pengaruh daripada haid tersebut. Nifas, apalagi ya ketika nifasnya melahirkan anak, semestinya orang senang kepada istrinya. Sedang nifas malah ditalak. Nah, ya itu diharamkan bagi lelaki seperti itu untuk melakukannya. Dosa dia kalau dia mentalak. Atau wafiturin wati'ahafihi, dalam keadaan suci namun dia sudah bergaul, sudah berhubungan badan, berhubungan suami istri. Kemudian yang ketiga, keadaan yang keempat, ketika dilakukan talak itu langsung tiga. Nah, ya, itu diharamkan. Zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, enam talak tiga hanya dihitung satu, ya, meskipun bentuknya haram tapi enam tetap dianggap karena sudah terucap. Namun di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyak orang yang melakukan itu, akhirnya Umar memberikan hukuman kepada mereka yang lantang lisannya mentalak tiga, yang dihukumi tiga, yang kalau sudah hukum tiga talak tiga tidak boleh lagi rujuk, kecuali ya wanitanya sudah dinikahi lagi oleh orang lain secara biasa normal, kemudian ditalak, oleh nyawa si suami yang kedua juga tentunya secara wajar, padahal nam untuk ditalak ya, kalau memang tadinya istrinya baik mungkin sampai 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun enggak ditalak. Jadi enggak boleh lagi kembali ya. Nah, itu hukuman dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagi para suami yang suka bermain-main dengan kalimat at-talaq. Namun itu nanti ada pembahasan tersendiri. Baik, ini hukum dari at-talaq yang ada 5. Ya. Pernikahan pun juga demikian, sama dengan itu. Ta'addud pun juga sama. Ya. Pernikahan baik pertama atau yang kedua, yang ketiga, yang rajih adalah demikian. 5 hukum padanya. Dilihat daripada keadaannya. Ya, dilihat dari na'am keadaan. Mungkin mubah, mungkin mustahab, mungkin makruh, mungkin wajib. Ada orang-orang yang wajib dia harus ta'addud. Ya. Nah, keadaan-keadaan tertentu. Ada yang haram, enggak boleh dia ta'addud. Nah. Baik. Dalil masyru'iyyati talaqi al-kitabu was-sunnatu wal-ijma'. Dalil disyariatkannya, dibolehkannya talak ini ada dari Al-Qur'an, dari hadis dan ijma' para ulama. Dari Al-Qur'an ya, dari surat Al-Baqarah 229 Allah Azza wa Jalla mengatakan at-talaqu marratani. Ya, fa imsakum bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Naam. Talak itu 2 kali. Maksudnya di sini 2 kali yang ada rujuknya. Nah, nanti beberapa ayat setelahnya, naam fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta yankiha zaujan ghairah. Nah, kalau sudah talak 2 ditalak lagi, fala tahillu lahu, tidak halal bagi suaminya. Haram sudah. Harus lepas, bahkan langsung meninggalkan rumah. Nah, kalau talak pertama, talak kedua, nah itu masih ya, suami wajib untuk memberi nafkah, memberi sukna, nanti ada hukum-hukumnya, memberi tempat tinggal di rumah itu. Bahkan di awal surat talak sudah dijelaskan, la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah. Ya, tidak boleh mereka keluar, harus tetap di rumah itu. Nanti tujuannya la tadri la allaha yuhditsu ba'da dzalika amra. Kalian tidak tahu, barangkali Allah nam mengadakan, menjadikan sesuatu di saat-saat tersebut. Yani suami ingin rujuk ya, kalau mungkin istri yang menjadi sebab talaknya, dia bertaubat kepada Allah, dia minta maaf ya kepada suaminya dan sebagainya. Taib at-talaqu marratan. Al-Baqarah 229. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina ya ayyuhannabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna. Naam. Wahai Nabi, apabila kalian mentalak wanita, maka talaklah naam li'iddatihinna. Yani dari awal masa iddahnya. Dari awal tuhur suci yang belum digauli, liiddatihinna. Kemudian diperintahkan wa ahsul iddah, hitunglah. Nah, ini ketahuilah nah masa iddah itu. Nah, sehingga ketika mau rujuk, rujuk sebelum habis masa iddahnya. Kalau sudah habis masa iddah, maka berarti lepas, dia boleh menikah, dinikahi oleh orang lain. Nah, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat talaqu liman akhadha bisaq. Innamat talaqu liman akhadha bisaq. Rawahu Ibnu Majah wa Dharqutni. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamat talaq, sesungguhnya talak itu hak, liman akhadha bisaq, bagi orang yang telah memegang betis. Bagi suami maksudnya ya, talak itu haknya suami. Naam. Haknya naam suami, bukan haknya wali. Ya, ini wali perempuan. Tidak. Yang memiliki hak talak itu liman akhadha bisaq. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ad-Darqutni dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan lain-lainnya dari hadis-hadis Nabi. Naam. Wa qad haka al-ijma'a 'ala mashru'iyyati talaqi ghairu wahidin min ahli al-'ilmi. Dan ada pun ijma' dalam masalah talak telah diceritakan, dikisahkan, disampaikan oleh banyak dari para ulama, tidak hanya satu. Nah, apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya dibolehkan talak? Banyak tentunya dari hikmah diperbolehkannya talak. Ya. Tidak seperti syariat Ahlul Kitab yang tidak boleh talak. Kalau sudah nikah enggak boleh talak ya di antara mereka. Maka ya seorang di antara mereka kalau sudah menikah, mudah menikah meskipun istrinya pelacur ya, istrinya berzina tetap saja menjadi enam suami istri. Meskipun kemudian di rumah itu terjadi prahara ya, enam terjadi api yang membakar hubungan di antara mereka berdua, tetap aja Islam tidak demikian. Ya, ada jalan keluar. Maka dikatakan oleh Syekh Shalih, wal hikmah fihi zahirah. Hikmah dari dibolehkannya talak itu sangat jelas sekali. Wa huwa min mahasini hadzal dinil islamiyil azim. Dan talak itu termasuk dari keindahan agama Islam yang agung ini. Fa inna fihi hallan lil mushkilati zawjiyyati indal hajati ilai. Karena dengan adanya syariat talak itu menjadi solusi bagi permasalahan problem rumah tangga yang ada, menjadi problem pada saat dibutuh, menjadi solusi ketika ada problem, berarti menjadi jalan keluar pada saat dibutuhkan. Ya, pada saat diperlukan. Kita bisa bayangkan tadi misalnya seorang istri yang salihah, ya, suaminya pada saat melamar, pada saat menikah menampakkan kebaikan. Namun begitu menikah, sebagaimana banyak juga terjadi, dia kembali menjadi manusia yang jelek, ya, tidak bertanggung jawab, suka menzalimi wanita dan sebagainya. Nah, maka ya dengan adanya syariat talak itu menjadi jalan keluar. Nah, bagi si wanita atau sebaliknya, ya, bagi suami. Baik. Allah Ta'ala Allah Azza wa Jalla mengatakan fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Maka, ya, dipegang hubungan atau ikatan pernikahan itu dengan cara yang baik. Atau tasrih dilepaskan juga dengan cara yang baik. Karena memang tujuan dari pernikahan suatu hal yang mulia. Untuk menegakkan hukum Allah, untuk menjaga kehormatan. Ya, dan sebagainya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Nah, kalau itu tidak bisa terwujud, maka ada di sana jalan keluar, yaitu talak. Ketika talak, talak pun juga harus terjadi dengan cara yang baik. Talak dengan cara yang baik maksudnya tidak ada caci maki, tidak ada ucapan-ucapan yang corok, tidak mengungkap aib masing-masing. Ya. Nah. Itu. Wa qala ta'ala wa yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dalam surat An-Nisa 130 Allah Azza wa Jalla katakan wa yatafarraqa, dan apabila kedua dari suami istri itu berpisah, yughnillahu kullan min sa'atih, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari luasnya anugerah Allah Azza wa Jalla. Nah, ya, dunia tidak hanya selebar daun kelor, ya, orang bilang begitu. Dunia ini tidak sempit, dunia ini luas. Laki-laki tidak hanya si suami tersebut, sebagaimana wanita juga tidak hanya si istri itu. Ketika memang dua manusia tidak bisa bersatu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada jalan keluar. Barangkali ya, ketika berpisah, masing-masing mendapatkan jodoh lagi yang lebih baik. Yughnillahu kullan min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima, dan Allah zat yang maha luas anugerahnya dan maha bijaksana dalam ketentuannya. Fa idza lam yakun hunaka maslahatun fil baqa'i 'ala zawjiyyah, kalau di sana tidak ada kemaslahatan, manfaat yang didapat dengan terus menjadi suami istri. Aw hasala dararu 'ala zawjati fil baqa'i ma'ar rajul, atau si istri mendapatkan madarat yang besar ketika dia tetap menjadi istri lelaki itu. Aw kana ahaduhuma fasidul akhlaqi, atau ketika salah satunya rusak akhlaknya, ghairu mustaqimin fi dinihi, tidak baik, tidak lurus agamanya, fa fit talaqi farajun wa makhraj, maka pada talak ada jalan keluar. Wa kam tu'alil mustama'atu allati tamna'u talaqa min alwailati wal mafasidi wal intiharati wa fasadil usar, masyarakat-masyarakat yang melarang talak di sana, yang di sana tidak boleh talak, yaitu masyarakat ahlul kitab, orang Yahudi, ya, Nasara, betapa banyak mereka mengalami berbagai kesulitan, kerusakan-kerusakan, bahkan terjadi intiharat, bunuh diri, wa fasadil usar, dan rusak keluarga ketika tidak ada jalan keluar seperti yang ada dalam Islam. Fal Islamul azimu abahat talaq. Islam yang agung itu membolehkan terjadinya talak. Wa wada'alahu dawabit. Dan Islam juga meletakkan aturan-aturan dalam talak. Tatahaqqaqu bihal maslahah, yang dengan aturan itu akan terwujud kebaikan. Wa tandafi'u bihal mafsadah, dan akan hilang mafsadah dari disyariatkannya talak. Kalau diperhatikan dawabit-dawabit itu. Sya'nuhu fi kulli tashri'atihil azimah, sebagaimana kebiasaan dalam syariat Islam yang lainnya yang agung, semuanya mustamilah alal masalih, semuanya mengandung kemaslahatan, baik dalam jarak yang dekat ataupun jarak jauh. Falhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih, maka segala puji milik Allah Azza wa Jalla atas anugerah dan kebaikannya. Ini secara global ya, namanya saja ringkas mulakhas fikhi. Banyak sekali ya kalau mau dirinci, dan juga bawabitnya. Batasan-batasan, bahkan kalau dicermati ayat-ayat Al-Quran, langkah-langkah sebelum talak juga sangat banyak sekali. Bahkan Syekh Muhammad Khudori Bek dalam Tarikh Tashri' Islami, beliau sampai menyampaikan 22 langkah sebelum talak. Ada ya. Jadi tidak demikian saja, boleh talak, gampang-gampang saja, tidak demikian. Bagi orang yang tentunya memperhatikan agamanya, dia akan memperhatikan syariat Allah Azza wa Jalla yang lengkap. Yang juga banyak ya, dari surat Al-Baqarah, banyak ayat-ayat berkaitan dengannya, surat An-Nisa, kemudian surat Talak, Bahkan juga ada dalam beberapa surat yang lainnya. Ditentukan sedemikian rupa, lengkap dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin.